Dari semua putri Ani Kanada, yuk sambut kehadirannya berikut ini, Zeng Ayu Dianani. Spesial ya, buat masyarakat larangan kali ini saya coba ya. Sama Mas Waren yang punya rebusan. Saya coba buat anda semuanya ya, album terbaru 2013. Minta doanya buat semuanya ya. Saya coba di sini khusus promo di sini hanya. Baru pertama kali diputar di sini, Bu. Yeah. Spesial buat masyarakat Tegal dan sekitarnya. Oke. Okay. Sambut 2013 bersama album terbaru. Judulnya Organik Adal. Bulu bebek. Bulu. Wow. Oh, no.